Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah. Kembali kita lanjutkan membaca ta'liqat Ibnu Sa'di ala Safwati Usulul Fiqhi. Kita sampai pada halaman yang ke-43. Qauluhu wa ya'ummu al-hukmu bi'umumi illatihi. Dan hukum itu bersifat umum, bersifat melebar dan luas sebagaimana disebabkan karena illahnya yang bersifat umum. Contohnya tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya tentang kucing, Nabi mengatakan kucing itu bersih, tidak najis karena kucing tersebut minatawafina alaikum, binatang yang suka mengelilingi kalian. Ya, maka karena ilahnya adalah tawafin, maka ini berlaku juga untuk binatang-binatang yang lain. Ya, maka sebagaimana di yang dijilati kucing yang bersentuhan dengan bulu kucing itu bersih, maka demikian juga tawafin yang lain, contohnya tikus. Ya, maka yang dijilati oleh tikus, yang bersentuhan dengan badannya tikus, itu bersih dan tidak najis. Demikian juga larangan menjual barang, menjual budak yang abiq yang sedang kabur. Budak yang kabur, kenapa terlarang? Li'ana fihi gharran, karena ada gharar di dalamnya. Di catatan kaki nomor 2 disampaikan kata Ibnu Mufli Al-Hambali di kitabnya Al-Mubdi' Syarah Muqni', tidak diperbolehkan menjual al-abiqi, budak yang kabur. Demikian juga wala syaridi, binatang yang kabur. Lima rawa Musliman, karena diatkan oleh Muslim dari Abu Hurairah marfu'an, sabda Nabi, Nabi melarang an bai'il gharari, jual beli gharar. Tanbih catatan hadis Abu Sa'id yang isinya Nabi melarang an syira' membeli budak wa wa'abikun yang kabur, diatkan Imam Ahmad dan Ibnu Majah, namun dinilai dhaif oleh Al-Albani. Ya, maka larangan menjual budak yang abik, yang kabur, alasannya pergoror. Ya, maka ilahnya sudah ketemu, maka ini bisa dilebarkan pada hal-hal yang lain yang mengandung unsur yang sama, yaitu goror. Maka hukum itu melebar, yang manakala ilahnya itu bersifat umum dan melebar. Wakan nahi, sebagaimana larangan untuk baik mempertukarkan aribawiyat, barang-barang ribawi. Maka diketahui ilahnya, maka misalnya ilahnya adalah makanan, maka berarti semua makanan itu termasuk barang ribawi, berlaku padanya ketentuan barang ribawi. Kemudian contoh yang lain, larangan anis salati, ya, larangan mengerjakan salat wa wahaqin, ketika seorang itu menahan hadas. Ya, hadis yang diatkan Imam Ahmad dan Ibnu Majah dari Abu Umama Al-Bahili. Ya, apa sebabnya? Tentu sebabnya karena terganggunya pikiran. Maka itu ilahnya. Maka dikiaskan dengan hal ini semua hal-hal yang semisal. Semisal orang yang sholat dalam keadaan sangat lapar, padahal makanan sudah siap. Atau yang lainnya. Demikian juga larangan anil qadha, menetapkan, hakim menetapkan putusan ketika dia dalam kondisi sangat marah. Apa ilahnya? Karena tashwisul fikri, pikiran yang terganggu. Maka dikiaskan dengan hal ini, semua kondisi-kondisi yang mengganggu pikiran, yaitu sedang galau, sedang sedih, maka hakim yang sedang galau dan sedih tidak boleh mengeluarkan putusan. Kemudian kama'ana lafdu al-amma, sebagaimana lafadz yang umum itu yukhassas, ditakhsis, idza ulima khususu illatihi, jika diketahui ya, kekhususan illahnya. Wa hadza katsiran, dan ini satu hal yang banyak kita jumpai di perkataan para ulama fikih wal mutakallimin dan para ahli ilmu kalam. Ya, ketika lafadznya lafadz umum namun diketahui bahasanya ilahnya itu khusus. Ada larangan untuk berpuasa saat safar, larangannya umum. Namun diketahui berdasarkan dalil-dalil yang lain bahasanya larangan puasa dalam kondisi safar itu manakala menimbulkan masyakkah. Manakala puasa dalam kondisi safar itu menimbulkan masyakkah. Maka larangan tersebut bersifat khusus, yaitu khusus untuk musafir yang mengalami masyakkah dengan puasanya. Kemudian di antara istilah yang perlu diketahui adalah as-sabab. Sabab adalah sesuatu yang yalzamu min wujudi al-wujudu, yang mengharuskan jika dia ada, adanya sesuatu. Dan jika tidak ada sebab, maka tidak adalah sesuatu itu dengan zatnya. Inilah haddus sababi, definisi sabab. Dan dia adalah haddun jami'un mani'un, definisi yang bagus. Definisi yang bagus dalam bahasa para ulama disebut dengan sebutan jami' mani'. Itu definisi yang bagus. Jami' artinya masuk dalam definisi tersebut semua yang memang layak masuk. Mani' artinya tidak masuk dalam definisi semua yang memang tidak layak untuk masuk dalam definisi. Contoh sebab adalah tibanya waktu sholat. Maka jika waktu sholat telah tiba, fawasababu, maka itulah sebab. Maka tibanya waktu sholat adalah dukhulul waktu, adalah sebab wajibnya sholat. Maka yalzam min wujudihi, maka konsekuensi min wujudi dari adanya masuk waktu al-wujudu wa adanya sholat. Kalau itu tidak ada, kalau tidak ada, tidak ada masuk waktu, maka tidak ada sholat. Kauluhu, perkataan dalam definisi, jika tidak ada sebab, maka tidak ada sesuatu, lidati karena zatnya, artinya linafsi karena dirinya, bukan karena yang lain. Ini. Karena boleh jadi dijumpai sebab, contohnya tiba waktu sholat, wala yujadu al-musabab, namun tidak dijumpai musabab, yaitu sholat. Walakin laisa li ajali sababi bidzatihi, namun tidak adanya sholat dalam hal ini bukan karena sebab itu sendiri, namun karena faktor yang lain. Maka jika tidak ada sebab, contohnya tidak ada waktu sholat, maka tidak ada sholat itu dengan sendirinya. Tidak ada waktu sholat itu dengan sendirinya, maka otomatis tidak ada sholat. Belum ada waktu duhur, maka tidak ada sholat duhur. Salat yang diniatkan zuhur sebelum waktunya, salatnya teranggap tidak ada. Namun terkadang dijumpai sebab, namun tidak dijumpai musabab. Ada salat zuhur namun tidak dijumpai, ada waktu salat zuhur namun tidak dijumpai salat zuhur. Kenapa? Karena orangnya belum minat untuk salat zuhur. Ya. Karena dia seorang wanita yang di rumah, waktu sholat dzuhur sudah tiba, namun dia ingin sholat jam 2 misalnya. Maka ada sebab, namun musababnya tidak ada karena faktor tertentu. Contoh sebab yang lain adalah adanya nisab bagi zakat. Maka adanya nisab sebab wajibnya zakat. Tidak ada nisab, tidak ada kewajiban zakat. Ada nisab, ada kewajiban zakat. Namun terkadang ada nisab, namun tidak ada pembayaran zakat. Kenapa? Karena pelit. Kemudian syarat. Syarat adalah mayalzamu min adami al-adam. Min adami jika tidak ada, yalzam maka konsekuensinya al-adam, sesuatu itu tidak ada. Walai yalzam namun tidaklah mesti jika dia ada, wujudun, sesuatu itu ada ataukah tidak ada, lidzati karena zatnya. Inilah definisi syarat. Fayatafik asyartu wasababu, maka syarat dan sebab itu memiliki titik kesamaan dalam syai', dalam sesuatu, yaitu yalzam min adamihima, jika tidak ada sebab atau tidak ada syarat, maka sesuatunya tidak ada. Wa yaftariqani, namun keduanya berbeda. Bedanya adalah bi anna sababa, yang namanya sebab yalzam berkonsekuensi jika dia ada maka sesuatunya ada. Sedangkan syarat la yalzam tidaklah berkonsekuensi ketika dia ada maka sesuatu itu ada ataupun tidak ada. Ya, fawa amma dukhulul waqti, adapun masuknya waktu maka dia sebab sekaligus syarat. Maka sebab dan syarat terkumpul pada dirinya. Demikian juga milkun nisab memiliki nisab, maka dia syarat sekaligus sebab wajibnya zakat. Contoh yang lain, mampu untuk pergi berhaji, dia adalah sebab sekaligus syarat wajibnya haji. Namun wudu itu syarat dan bukan sebab. Maka dia syarat sahnya sholat dan bukan sebab wajibnya sholat. Ya, namun dia sekedar syarat ya, dan tidak menjadi sebab. Maka jika tidak ada wudu maka tidak ada sholat. Jika ada wudu maka belum tentu ada sholat. Ya, karena setelah berwudu ternyata orangnya duduk. Setelah berwudu ternyata orangnya membaca Al-Quran. Kemudian istilah yang lain adalah azimah, kebalikan dari ruhsah. Azimah adalah hukum tsabitun yang ada berdasarkan dalil syar'i. Khalin yang kosong an mu'aridin, dari dalil yang menentang, rajihin yang rajih yang kuat. Wadiduha, kebalikan azim adalah ruhsah. Kilahuma mukhalifun lil asli. Ya, di sini kata Syaikh Ibnu Sa'di, baik azim ataukan ruhsah itu dua-duanya menyelisihi hukum asal. Maka contoh azimah, kata beliau, bolehnya makan bangkai bagi orang yang terpaksa, maka itu ada berdasarkan syariat dan tidak ada sesuatu yang menyelisihinya, maka dia azimah. Contoh rukhsah adalah al-fitru bisafari, boleh berbuka saat safar. Maka dia adalah hukum thabitun, hukum yang ada berdasarkan dalil syar'i. Ya, limu'aridin rajihin, karena alasan yang lebih kuat. Ya, karena hukum asalnya dia wajib berpuasa. Ya, maka ayat yang mengharuskan untuk berpuasa dilawan oleh satu dalil yang membolehkan musafir untuk tidak puasa. Nah, karena itu tidak puasa bagi musafir adalah rukhsah. Ya, maka ya, dalam rukhsah itu harus ada mu'aridin rajihin, ada hukum asal, kemudian ada hukum yang asal yang itu berdasarkan dalil syar'i, kemudian ada dalil syar'i yang melawannya, yang isinya menyelisihi ketentuannya, ketentuan asalnya. Oleh karena itu maka di sebagian referensi ya, makan bangkai bagi orang yang terpaksa itu juga disebut rukhsah, karena dia berlawanan dengan ayat hurimat alaikumul maitatu, diharamkan atas kalian bangkai. Ya, diharamkan atas kalian makan bangkai. Ini kemudian dilawan dengan dalil yang membolehkan makan daging bangkai ketika kondisinya adalah kondisi terpaksa. Dan kalau di sini kita jumpai perkataan Syaikh Ibnu Sa'di, beliau menilai bahasanya makan daging bangkai bagi orang yang terpaksa itu azimah dan bukan rukhsah, karena beliau menilai laisa huna syai'un yukhalifuhu, tidak ada satupun dalil yang menyelisihi hukum ini. Nah, kemudian masalah an-nisyan wal khata' wal ikrah, lupa kemudian tidak sengaja, keliru yang tidak sengaja, wal ikrah dan dipaksa. Qauluhu wan nasi, maka orang yang lupa, orang yang keliru tidak sengaja, dan orang yang dipaksa, la ithma alaihim, tidak ada dosa atas mereka. Wala yatarattab, dan tidaklah berdampak atas perbuatan mereka ini batalnya ibadah. Wala ilzamun, tidak pula diharuskan untuk mereka bi'aqdin, untuk melakukan satu akad, atau tidaklah mengikat laum bagi mereka aqdin, satu transaksi yang dilaksanakan dalam keadaan lupa atau dalam keadaan terpaksa atau dalam keadaan salah tidak sengaja. Wan nasi wal mukhti'u, orang yang lupa dan orang yang salah tidak sengaja, dia punya kewajiban dhoman, ganti rugi atas apa yang dirusak oleh keduanya. Jika dia merusak nyawa, maka punya kewajiban diyat nyawa. Wal amwal, jika dia merusak harta, maka dia punya kewajiban mengganti harta yang dirusak. Maka berkenaan dengan tiga jenis orang ini ada tiga poin pembahasan yang disampaikan di kalimat di atas. Yang pertama tentang dosa. Maka tidak ada atas keduanya dosa bittifak, dan ini sepakat ulama. Baik dalam masalah al-muharramat, melakukan hal-hal yang haram, atau itlafat, masalah pengerusaan atau masalah meninggalkan kewajiban. Misalnya muharramat, ya, minum khamar. Ada orang yang lupa kalau ini khamar kemudian dia minum. Ada dosanya? Tidak ada dosanya. Dan ada orang yang dipaksa kemudian minum khamar, apakah dia berdosa? Maka dia tidak berdosa. Dan itlafat, masalah mengrusak. Misalnya ada orang yang rusak harta milik orang lain, ada orang yang rusak karena lupa, dia kira itu HP-nya, ternyata HP temannya dia banting. Dosakah dia? Tidak berdosa. Atau ini karena dia lupa. Apakah dia dosa dalam artian zalim, mendapatkan dosa zalim terhadap mendzalimi harta temannya? Tidak. Namun dia dosa karena banting-banting yang tidak perlu dibanting. Nah, karena dipaksa, maka dia ngerusak, maka dia tidak dosa. Tangannya dipegangi oleh orang yang kuat, terus dipakai untuk megang HP seseorang, kemudian tangannya dipakai sebagai alat untuk mukul HP tadi sehingga rusak. Dan ini dipaksa karena dipegang, dicengkram kuat. Dosakah orang yang dipaksa ini? Tidak berdosa. Demikian juga dalam al-wajibat, dalam kewajiban, misalnya kewajiban puasa. Dia puasa karena lupa makan, dosa tidak dosa? Karena dipaksa, mulutnya dicangar, kemudian dimasuki makanan padahal dalam keadaan puasa, nah airnya tertelan, dosakah dia? Tidak dosa. Maka baik babnya itu bab muharramat ataukah tarkul wajibat ataukah itlafat yang itu berkenaan dengan hak manusia, maka tidak ada dosa untuk tiga orang di atas. Kemudian yang kedua tentang masalah fasad. Yang kedua tentang fasadul ibadah, batalnya ibadah. Maka jumhur ulama usul fikih mengatakan sebagaimana dikatakan oleh penulis, yaitu la yatarattab ala fi'lihim fasadu ibadatin, tidaklah berdampak gara-gara perbuatan tiga orang ini batalnya ibadah yang mereka lakukan. Seperti orang yang makan dalam keadaan puasa karena lupa, atau takalama berbicara pada saat dia sholat karena lupa, atau sholat dan ibadahnya atau dikainya ada najis karena lupa. Wawakot alima biha, dia telah mengetahui sebelumnya kemudian lupa, maka tidaklah batal ibadahnya. Dan adalah Syekhul Islam Taimiyah memberlakukan yutarid hadil qaidata, memberlakukan kaidah ini dalam semua kasus. Maka beliau tidaklah membuat pengecualian dari kaidah ini syai'an satupun kasus abadan sama sekali. Inilah yang benar, ini pendapat yang benar, alladzi yanbani ala hadil qaidah, karena pendapat ini dibangun di atas kaidah di atas. Kemudian yang poin B, masih di poin yang kedua, namun poin B-nya adalah tentang transaksi yang dilakukan dalam keadaan terpaksa, keadaan lupa. Maka dikatakan oleh penulis Shofatul Usul, wala ilzama lahum bi aqdin, tidaklah mengikat lahum bagi tiga orang mereka ini, tiga jenis orang ini, tidaklah mengikatnya bi aqdin, satu transaksi yang dilakukan dalam keadaan dipaksa atau dalam keadaan lupa. Maka siapa yang mengadakan transaksi wa muhti'un, dan dia keliru tidak sengaja ataukah lupa ataukah tidak tahu, kemudian sahabat tak jelaslah kalau dia muhti'un keliru atau semacam itu, fala ilzama, maka transaksi tersebut tidak bersifat mengikat untuk dirinya. Maka dia tidak berkewajiban untuk memenuhi konsekuensi dari transaksi tersebut. Transaksi jual beli, sewa menyewa, ya, yang dilakukan karena dipaksa atau karena lupa, ya, maka itu tidak berdampak. Kemudian poin yang ketiga berkenaan dengan dhoman, kewajiban ganti rugi. Maka disampaikan di matan Shofati Usulul Fiqhi, orang yang lupa tidak sengaja wajib ganti rugi, mengganti rugi apa yang dia rusak. Boleh jadi nyawa yang dirusak atau harta yang dirusak. Dan ini satu hal yang disepakati oleh para ulama. Siapa yang merusak harta orang lain karena lupa atau tidak sengaja, wajib mengganti. Adapun orang yang dipaksa, maka di sini tidak disebutkan di matan, karena apa yang dirusak oleh orang yang dipaksa itu domannya menjadi kewajiban mukrih orang yang memaksanya. Manakala pemaksaan tersebut pemaksaan yang bersifat mulji, dan pemaksaan itu bersifat mulji manakala orang yang dipaksa itu cuma sekedar jadi alat. Contohnya tadi tangannya dipegangi oleh orang yang tangannya kuat, kemudian tangan tersebut jadikan alat untuk ngancurin HP. Maka ini namanya mulji. Ya, namun jika pemaksaannya itu tidak mulji, contohnya cuma ancaman. Artinya di sini si orang yang dipaksa ini juga masih punya kehendak. Ayo, itu pukul HP. Ya, itu kalau enggak kamu tak tempeleng. Kalau tidak kamu, saya tempeleng. Ya. Maka ini ikrahnya namanya ikrah yang ghair mulji, yang tidak tidak 100% mengharuskan. Karena orang yang dipaksa itu memiliki iradah, masih memiliki kehendak, masih memiliki kemauan. Ya, maka jika pemaksaannya itu bentuknya adalah ghair mulji, maka jika berkenaan dengan nyawa, ya, maka domannya atau yang punya hukum itu berlaku untuk dua-duanya, orang yang memaksa dan orang yang dipaksa. Bunuh dia, kalau tidak kamu saya bunuh. Akhirnya kemudian orang ini membunuh, maka yang kena kisos dua-duanya. Lain halnya kalau itu mulji, dia diikat, dikekop, kemudian ditimpakan kepada bayi, bayinya mati. Maka kisos hanya untuk orang yang memaksa. Nah, kemudian kita masuk pada bab selanjutnya, bab tentang yaitu hadis atau sunnah. Ya, tentang sunnah hiya al-aslu atsani, dia adalah dalil kedua dari empat dalil pokok dalam agama kita. Dan kaidah-kaidah yang telah lewat itu bersifat umum, berlaku untuk ayat Al-Quran ataupun hadis Nabi. Misalnya hukum asalnya adalah makna hakiki, hukum asalnya adalah, dan yang lainnya yang banyak telah kita baca, ini berlaku bukan hanya untuk ayat Al-Quran namun juga untuk hadis. Wahadua dan definisi sunnah sebagaimana dikatakan oleh penulis adalah ucapan Nabi, perbuatan Nabi atau persetujuan Nabi. Sebagian ulama memberikan tambahan wal ikhbar dan berita tentang khalaiq, tentang khalaiqihi, tentang akhlaknya Nabi. Wa qala akhaun, ulama yang lain mengatakan bahasanya akhlak Nabi itu termasuk dalam fima qablaha, sebelumnya. Jika itu berkenaan dengan perbuatan Nabi, ya, maka itu akhlak. Akhlak boleh jadi masuk dalam perbuatan Nabi. Jika akhlak tersebut berkenaan dengan ucapan, maka sudah masuk dalam tutur kata Nabi. Kemudian berikut ini tafsilu thalatha, rincian untuk tiga jenis sunnah Nabi tadi, perkataan, perbuatan dan persetujuan Nabi. Faqauluhu, maka perkataan Nabi itu wadihun, jelas. Jika itu perintah maka menghasilkan hukum wajib, kecuali jika terdapat indikator yang membelokkannya menjadi anjuran. Jika larangan, hukum asalnya menghasilkan hukum haram, selama tidak terdapat indikator yang membelokkannya kepada makruh. Wa taqaddama dzalika au aktsar. telah lewat penjelasannya, atau bahkan banyak penjelasannya. Kemudian yang kedua, perbuatan Nabi. Hukum asal dari mencontoh perbuatan Nabi adalah dianjurkan. Non boleh jadi terdapat qarinah indikator yang membelokkan hukum dianjurkan ini menjadi wajib. Maka jika Nabi melakukan satu perbuatan, maka hukum asalnya adalah dianjurkan. Ya, tidak sampai derajat wajib, kecuali jika sarafathu qarinatun, jika terdapat indikator yang membelokkannya kepada hukum wajib. Semacam jika perbuatan Nabi itu menjelaskan lima warada apa yang ada dalam Al-Quran. Seperti firman Allah Ta'ala, tegakkan sholat. Fafi'luh, maka perbuatan Nabi SAW menjelaskan apa yang terdapat dalam Al-Quran yang mujmalan bersifat global. Contohnya haji. Haji terdapat dalam Al-Quran secara global. Kemudian dalam hadis terdapat rinciannya dan yang lain. Maka hukum asal perbuatan Nabi tepatnya adalah perbuatan Nabi yang ta'abudi, yang Nabi bermaksud dengannya beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hukum asalnya adalah dianjurkan untuk dicontoh oleh umatnya, dan bisa naik jadi derajat wajib jika ada alasan tertentu. Ini untuk perbuatan Nabi yang bersifat ta'abudi, yang memang Nabi maksudkan dengan hal tersebut untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Awil khususiyah, atau hukum khusus untuk Nabi. Contoh hukum khusus untuk Nabi adalah dalam pernikahan. Maka tidak boleh nikah tanpa mahar berdasarkan nas Al-Quran, yaitu firman Allah Ta'ala, anta betaru bi amwalikum, kalian mencari dengan harta kalian. Adapun Nabi, maka boleh baginya menikah tanpa mahar. Namun Allah katakan, khalisatallaka min dunil mu'minin, khusus untukmu, tidak berlaku untuk orang-orang yang beriman yang lain. Wa aidan, demikian juga boleh bagi Nabi untuk menikah lebih dari 4. Tidaklah dibolehkan nikah lebih dari 4, poligami lebih dari 4 dalam satu waktu, kecuali untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka hukum asal perbuatan Nabi adalah dianjurkan kecuali khususiyah. Illa, kecuali yang lain, af'aluhu, perbuatan-perbuatan Nabi, alati ulima, yang diketahui. Bahasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam tidaklah melakukannya dengan maksud tasyri', menetapkan hukum. Semacam perkara-perkara yang Nabi lakukan ittifaqan, kebetulan, bila qasdin li jinsiha, tanpa ada niat untuk melakukan sejenis perbuatan itu. Maka perbuatan yang Nabi lakukan dengan status kebetulan, fa innaha takunu mubahatan, itu menghasilkan hukum mubah. Dan inilah pendapat jumhur sahabat kecuali Ibnu Umar yang menyelisihi hal ini. Ibnu Umar berpendapat mencontoh perbuatan-perbuatan Nabi yang bersifat kebetulan tetap dianjurkan. Namun jumhur sahabat tidak, termasuk ayah beliau sendiri, ya, tidaklah beranggapan adanya anjuran untuk mencontoh perbuatan-perbuatan Nabi yang sifatnya kebetulan. Walhasil kesimpulannya, perbuatan Rasul terbagi menjadi 4 macam, tidak ada yang kelima. Yang pertama adalah dianjurkan untuk dicontoh, dan inilah hukum asal perbuatan Nabi. Kemudian yang kedua adalah perbuatan yang khusus untuk Nabi. Yang ketiga, ada indikator yang membelokkan dari hukum anjuran menjadi hukum wajib. Kemudian yang keempat adalah sesuatu yang Nabi lakukan alal adah karena kebiasaan. Contohnya adalah perkara-perkara yang yaf'aluha ittifaqan, yang Nabi lakukan kebetulan. Nabi safar, capek, kebetulan capek, istirahat di situ. Maka istirahat di situ tidak dianjurkan. Bolehkah orang istirahat di situ? Ya boleh saja. Apakah dianjurkan istirahat di situ? Tidak dianjurkan, karena ini kebetulan. Nabi safar, kemudian kebelet kencing, akhirnya turun, kemudian kencing di satu tempat. Bolehkah orang kencing di tempat itu? Ya boleh, pada dasarnya. Apakah dianjurkan untuk kencing di situ? Nah, maka Ibnu Umar mengatakan dianjurkan untuk kencing di situ. Namun jumhur sahabat, dan inilah yang benar, mengatakan tidak dianjurkan kencing di situ. Wa minhu, dan termasuk yang Nabi lakukan alal adah karena kebiasaan, adalah model pakaian. Ya, maka model pakaian yang familiar di masa Nabi adalah izar dan rida, seperti pakaian orang ihram laki-laki. Ya, maka itu yang familiar di masa Nabi. Ya, itu yang paling banyak, yang paling dominan. Dan tidaklah dianjurkan ya, seorang itu untuk memakai izar dan ridak kemana-mana meskipun dia tidak dalam kondisi ihram. Ya. Manakala ihram itu bukan pakaian yang membudaya di tempatnya. Ya, pakaian ridak dan izar itu bukan pakaian yang membudaya di tempatnya. Demikian juga menurut pendapat yang paling tepat, memakai sorban. Ya, sorban imamah itu pakaian yang familiar di masa Nabi karena faktor budaya. Ya, maka tidaklah dianjurkan orang untuk kemana-mana pakai sorban manakala itu bukan pakaian familiar di daerahnya. Nah, karena itu di Arab Saudi sekarang pun, sekalipun, maka itu imamah bukanlah satu hal yang familiar. Ya. Kemudian maka orang Saudi pun tidak memakai imamah karena itu bukan tren masyarakatnya dan bukan budaya masyarakatnya. Nah, namun tentang status kalau sorban itu adalah karena faktor budaya, tadi saya sampaikan menurut pendapat yang paling kuat ya, karena ya, terdapat hadis-hadis tentang keutamaan memakai sorban ya, dan yang benar semua hadis-hadis tentang keutamaan sorban itu hadis yang dhaif. Namun jika orang itu menyangka hadis itu adalah hadis yang kuat, maka dia tidak akan, maka orang tersebut tidak akan memasukkan sorban ke dalam pembahasan pakaian karena budaya. Karena ada fadilah khusus untuk orang yang beranggapan kalau hadis-hadisnya adalah hadis-hadis yang bisa jadikan hujah. Namun yang benar semua hadis-hadisnya adalah hadis-hadis yang dhaif ya, sehingga ya, tidak ada keutamaan khusus dari sorban. Sehingga kenapa Nabi pakai sorban? Sehingga yang maka sorban itu bukan berdasarkan kaul Nabi. Sehingga karena semua hadis tentang kaul, keutamaan sorban itu dhaif, maka sorban itu semata-mata perbuatan Nabi. Ya, dan perbuatan Nabi di sini ya, adalah perbuatan Nabi karena faktor budaya dan model tren pakaian yang paling familiar di masa beliau. Kemudian wal aslu anna ummatahu uswatun lahu fil ahkami kulliha. Hukum asalnya umat Islam itu meneladani Nabi dalam semua hukum. Oleh karena itu khususiyah itu keluar dari hukum asal. Maka siapa yang menetapkan ini khusus untuk Nabi, wajib dia mendatangkan dalil. Hadhi qaidatun jami'ah, ini kaidah yang lengkap. Ya, maka hukum asal perbuatan Nabi adalah dicontoh. Siapa yang mengatakan itu khusus untuk Nabi, dia wajib mendatangkan alasan. Maka siapa yang mengklaim khilafahu, ya, menyelisih hal di atas, fa'alai dalilu, wajib mendatangkan dalil. Dalil, kalau hukum asal perbuatan Nabi adalah dicontoh dalam firman Allah Ta'ala, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. sungguh ada bagi kalian pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam teladan yang baik. Oleh karena itu jika urida diinginkan ikhtisas hukum khusus untuk Nabi, maka tidak boleh tidak harus ada indikator yang menunjukkan hal tersebut. Ya, kakauli semacam firman Allah Ta'ala yang jadi dalil bahasanya wajib atas Nabi untuk sholat malam. Ya. Wa minal laili, maka di sebagian malam fatahajat, maka adalah engkau tahajud. Nah, filatan laka sebagai tambahan kewajiban laka bagimu wahai Muhammad. Nafilatan laka di sini khasatan bika, artinya khusus bagimu. Nafilah makna asalnya adalah tambahan. Jadi kalau menurut ulama yang memaknai bahasanya ayat ini adalah dalil salat malam itu wajib untuk Nabi, maka nafilatan laka itu dimaknai dengan tambahan kewajiban laka bagimu. Wa mithluhu, dan semisal dengan itu, mathabata fi haqqi wahidin minal ummati thabata fi haqqi jami'iha. Ini juga kaedah. Apa yang berlaku untuk salah satu dari umat beliau, maka itu berlaku untuk seluruh umat. Maka pesan Nabi, perkataan Nabi untuk satu sahabat, wasiat Nabi untuk satu sahabat, berlaku untuk semua umat. Misalnya, pesan Nabi kepada Mu'ad bin Jabal, ya, la tada'anna, janganlah engkau tindalkan dubura kulli salatin, di dubur setiap salat untuk mengucapkan Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Dzikir ini di hadisnya hanya ditujukan pada Mu'ad bin Jabal. Namun gimana kesimpulannya? Berlaku untuk semua umat. Pakai kaidah apa? Kaidah ini. Masabata fi haqqi wahidin minal ummah sabata fi haqqi jami'iha. Maka apa yang berlaku untuk satu umat, maka itu berlaku untuk seluruh umat. Kemudian wa misluhu, dan kaidah yang sejenis adalah masabata fil fardhi sabata fin nafli wal aksu bil aksi, artinya masabata fin nafli sabata fil fardi. Apa yang berlaku untuk sholat fardu, maka itu berlaku untuk, apa yang berlaku untuk sesuatu yang fardu, maka itu berlaku untuk sesuatu yang sunnah. Misalnya sholat, apa yang Nabi lakukan dalam sholat fardu, maka itu boleh dilakukan dalam sholat sunnah. Dan apa yang Nabi lakukan dalam sholat sunnah, maka itu berlaku untuk sholat fardu. Namun kaidah yang lebih tepat, ya, untuk ya, kaidah yang terakhir yang kita baca, ya, yang lebih tepat adalah masabata fil fardi sabata fin nafli wa masabata fin nafli jaza fil fardi. Ya, kaidah yang lebih tepat, masabata fil fardi sabata fin nafli wa masabata fin nafli jaza fil fardi. Kalau berdasarkan kaidah yang dibawakan oleh Sa'id bin Sa'di, maka sesuatu yang dianjurkan dalam sholat fardu dianjurkan dalam sholat sunnah, dan sesuatu yang dianjurkan berdasarkan perbuatan Nabi di sholat sunnah itu juga dianjurkan untuk dilakukan di sholat fardu. Itu kalau kaidah di sini, matsabata fil fardhi tsabata fin nafli wal aksu bil aksi. Itu artinya sesuatu yang dianjurkan di salat fardu dianjurkan juga di salat sunnah, sesuatu yang dianjurkan di salat sunnah berdasarkan perbuatan Nabi, maka itu juga dianjurkan di salat fardu atau salat wajib. Namun kaidah yang lebih tepat adalah ya, masabata fil fardhi sabata fin nafli wa masabata fin nafli jaza fil fardhi. Apa yang dianjurkan dalam sholat fardu, maka itu dianjurkan dalam sholat sunnah. Dan apa yang dianjurkan dalam sholat sunnah, maka itu cuma sekedar boleh dilakukan di sholat fardu. Ya, contoh penerapannya, contoh kasusnya adalah kebiasaan Nabi kalau sholat malam beliau baca Al-Quran. Kalau ada lewat di ayat azab, maka beliau berhenti berdoa minta perlindungan. Kalau ada ayat rahmat, beliau berhenti kemudian doa minta minta rahmat Allah. Jika menjumpai ayat tasbih, berhenti kemudian membaca tasbih. Ini kita jumpai dalam hadis-hadis dalam sholat malamnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan tidak kita jumpai semacam itu dalam sholat fardu yang Nabi lakukan. Tidak ada sahabat yang merekam untuk kita bahasanya Nabi melakukan hal tersebut ketika beliau jadi imam di sholat fardu. Maka di sholat lail, sholat malam dianjurkan. Dianjurkan berdasarkan perbuatan Nabi. Melewati ayat neraka, maka berhenti. Berlindung dari neraka. Nah, melewati ayat tentang surga, maka berhenti. Kemudian berdoa minta surga. Cerita tentang azab yang Allah timpakan pada kaum Lut, misalnya, maka berhenti. Berlindung dari azab. Dan seterusnya. Itu dianjurkan dalam sholat malam berdasarkan perbuatan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Apakah itu juga dianjurkan ketika seorang itu jadi imam sholat isya atau sholat maghrib? Ya, maka dia cerita tentang neraka, ya, maka berhenti kemudian berdoa minta perlindungan dari neraka dan yang lain. Ya, maka sebagian ulama mengatakan dianjurkan demikian, ya, karena kaidahnya masabata fi nafli sabata fil fardhi. Namun yang benar hal ini tidaklah dianjurkan. Ya, yang benar ini tidaklah dianjurkan. Namun seandainya dijumpai ada imam seperti itu, maka tidak diingkari dan tidak disalahkan. Karena jaza masabata fin nafli jaza fil fardhi. Apa yang sabata, apa yang dianjurkan untuk dalam sholat sunnah, maka boleh dan tidaklah salah jika dilakukan di sholat wajib. Ya, maka hukum asal, maka tadi mana? Maka hukum asalnya Nabi itu diteladani dalam semua hukum. Ila ma khasa ad-dalil, kecuali yang dikhususkan oleh dalil. Seperti Nabi menetapkan bahasanya persaksian Khuzaimah ibn Sabit itu nilainya sama dengan persaksian dua orang. Maka ada sahabat namanya Khuzaimah. Dan Khuzaimah ini laki-laki. Nabi katakan bahasanya persaksian dia sama dengan persaksian dua orang. Maka beliau cukup bersaksi sendirian dan itu nilainya sama dengan dua orang. Demikian juga Nabi mengkhususkan Abu Burda ibn Nayyar bi ijzai sahnya tadhiyah, menyembelih hewan kurban bila anak dengan anak, anak kambing. Namun ini berlaku khusus untuk beliau, tunaman ba'dahu, tidak berlaku untuk yang lain, orang-orang ba'dahu setelah beliau. Tepatnya di catatan kaki nomor 2 dari Al-Bara ibn Azib radhiallahu anhu, paman beliau namanya Abu Burda ibn Nayyar menyembelih hewan kurban sebelum Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyembelih, dan dia menyembelih sebelum sholat id dikerjakan. Jadi sebelum berangkat sholat id dia sudah menyembelih duluan. Ya. Faqal, lantas mengatakan, ya Rasulullah, setelah kemudian pada saat Nabi menyampaikan khutbah sholat Idul Adha, Nabi sampaikan bahasanya siapa yang menyembelih setelah sholat, maka itulah kurban yang diterima. Dan siapa yang menyembelih sebelum sholat, maka itu daging yang dia siapkan untuk makanan keluarganya. Maka Abu Burdah kemudian bertanya, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, Inna hadza yaumun. Wahai Rasulullah, sunnya ini adalah hari di mana daging di hari ini makruhun, satu hal yang tidak disukai. Maka aku menyegerakan nasikati, ya, sembelihanku untuk memberi makan keluargaku dan tetangga-tetanggaku, wa ahli dari dan orang-orang yang, ya, tinggal dalam rumahku. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ulangi lagi, ya, naskan nusukmu, ulangi lagi ibadah sembelihanmu. Maka Abu Burda mengatakan, wahai Rasulullah, sesungguhnya aku cuma punya anak kambing, ina ingdi ina qalabanin. Saya cuma punya anak kambing yang dia itu khairun, lebih baik, min satai lahmin, dari dua ekor kambing dewasa yang berdaging, karena cakep atau yang lain. Maka kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ya khairu nasikataika, itulah yang terbaik dari dua nasikahmu, dua ibadah sembelihanmu. Namun wala tujzi'u jaza'atun an ahadin ba'daka. Namun menyembelih anak kambing itu tidak sah an ahadin untuk seseorang ba'daka setelahmu. Akhrajal Bukhari dan Muslim, diriatkan oleh Bukhari dan Muslim. Maka untuk anak kambing yang belum musinnah, belum dewasa, untuk kambing biasa, maka pada dasarnya tidak boleh. Pada dasarnya tidak boleh. Maka tentu di sini ada kambing biasa dan ada domba. Kalau domba, maka sebagaimana pendapat jumhur ulama, anak domba, yaitu domba yang belum poel, itu boleh untuk kurban. Dan kalau kambing biasa, harus yang poel, harus yang sudah berumur. Kalau baru kemudian statusnya anak kambing, maka tidak sah, kecuali untuk Abu Burdah. Dan di sini kita jumpai pelajaran bahasanya niat baik semata tidaklah cukup. Abu Burdah ini menyembelih sebelum berangkat sholat Id. Apa niatnya? Ya, aku segera sembelihkan hewan kurbanku untuk ngasih makan keluargaku, kemudian orang-orang yang tinggal dalam rumahku, kemudian demikian juga tetangga-tetanggaku. Maka beliau ingin menjadi orang yang pertama kali ngasih, ya, pada orang-orang yang ada sebelum yang lain ngasih, saya ngasih nomor satu. Maka beliau ingin bersegera dalam kebaikan, ya. Namun itu tidaklah manfaat. Nabi katakan, ulangi, ya, sembelih ulang kambing yang lain sebagai hewan kurban. Maka niat baik semata tidak cukup dalam ibadah. Kemudian yang terakhir, wa ikrahu, dan persetujuan Nabi ala syai'in, atas sesuatu, menunjukkan hukum mubah. Hadza atsalis, inilah yang ketiga dari tiga jenis sunnah. Maka jika Nabi mendiamkan satu ucapan ataukah perbuatan yang dilakukan oleh sahabat, maka ini dalil kalau itu boleh, kecuali jika terdapat dalil menunjukkan kalau itu satu hal yang dianjurkan. Wa qauluhu wa yuqaddam qaulu ala fi'lihi, jika dan dimenangkan ucapan Nabi daripada perbuatan Nabi jika bertentangan. Contohnya Nabi menikah bi Asyad lebih banyak dari 4 wanita, kemudian Nabi melarang untuk menikah lebih dari 4 wanita. Maka dimenangkan ucapan Nabi dari perbuatan Nabi, kemudian perbuatan Nabi dimaknai dengan khususiyah. Contohnya adalah qiyamu Nabi, qiyam nisfal lail, di separuh malam. Namun sabda Nabi SAW, salat malam yang paling afdol adalah salat malamnya Dawud. Dia bangun sepertiga malam, ba'da nisfi, setelah separuh malam untuk tidur. Kemudian nanti seperenam malam yang terakhir kembali untuk istirahat. Nah, Nabi realitanya tidak demikian. Nabi memuji sholat malam itu separuh malam dulu tidur, bangun, kemudian baru sholat malam di sepertiga malam setelah separuh malam. Dan perbuatan Nabi tidak demikian. Maka untuk kita, mana yang berlaku? Ucapan Nabi yang lebih dimenangkan daripada perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, demikian yang kita baca sempatan sore hari ini. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Barudha wa anil hamdulillahi rabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.